Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah, untuk pelajaran durusul lughatil arabiyyah li hurinatikina biha rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita dan kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-19. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita mulai seperti biasa dengan membaca bersama Ad-Darsu Tasi'a Asyara. Ad-Darsu Tasi'a Asyara. Pelajaran yang ke-19. Pelajaran yang ke-19. Al-Mudiru. Al-Mudiru. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Berapa banyak siswa baru di kelasmu wahai syekh? Berapa banyak siswa baru di kelasmu wahai syekh? Al-mudarrisu fihi asyaratu tulabin jududin. Fihi asyaratu tulabin jududin. Padanya terdapat 10 siswa baru. Padanya terdapat 10 siswa baru. Min ainahum? Min ainahum? Dari mana asal mereka? Dari mana asal mereka? Aquluhum min biladin. Aquluhum min baladin wahidin. Aquluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua dari satu negeri? Apakah mereka semua dari satu negeri? La hum min biladin mukhtalifatin. La hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda. Tidak, mereka berasal dari negeri yang berbeda. Minhum thalathatu tulabin minal Filipin. Minhum thalathatu tulabin minal Filipin. Di antara mereka ada 3 siswa dari Filipina. Wa arba'atu tulabin minal Yabani. Wa arba'atu tulabin minal Yabani. Dan ada 4 siswa dari Jepang. Dan ada 4 siswa dari Jepang. Wa talibani minas Sini. Wa talibani minas Sini. Dan 2 siswa dari Cina. Dan 2 siswa dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan 1 siswa dari Malaysia. Dan 1 siswa dari Malaysia. Afi faslika tulabun min Amerika. Afi faslika tulabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada siswa-siswa dari Amerika? Apakah di kelasmu ada siswa-siswa dari Amerika? Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Benar, di kelas ada 7 siswa dari Amerika. Benar, di kelas ada 7 siswa dari Amerika. Ahum jududun. Ahum jududun. Apakah mereka siswa baru? Apakah mereka siswa baru? Apakah mereka siswa yang baru? La hum kudama. La hum kudama. Bukan, mereka itu siswa lama. Bukan, mereka itu siswa lama. Kam taliban fihi min Uruba. Kam taliban fihi min Uruba. Ada berapa banyak siswa di kelas yang dari Eropa? Ada berapa banyak siswa yang dari Eropa? Fihi khamsatu tulabin min Inggris. fihi khamsatu tullabin min Inggris. Di kelas ada 5 siswa dari Inggris. Di kelas ada 5 siswa dari Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Dan 8 siswa dari Jerman. Dan 8 siswa dari Jerman. Wasittatu tullabin min Faransa. Wasittatu tullabin min Faransa. Dan 6 siswa dari Prancis. Dan 6 siswa dari Prancis. Watis'atu tullabin minal Yunani. Watis'atu tullabin min minal Yunani. Dan 9 siswa dari Yunani. Dan 9 siswa dari Yunani. Syukran ya Syekhu. Syukran ya Syekhu. Terima kasih wahai Syekh. Terima kasih wahai Syekh. Naam. Barakallahu fikum. Beda. Ya, Bos. Naam. Kita sedikit ya. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke tamarino. Tamarino. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Naam. Barakallahu fikum. Kita baca bareng. Salasatu tullabin. Salasatu tullabin. 3 siswa. 3 siswa. Arba'atu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Asharatu tullabin. Asharatu tullabin. Nah, itu hitungan dari 3 sampai 10, gitu ya. 3 sampai 10. 1 dan 2 tidak ditulis. Kalau ditulis ucapnya talibun wahidun. Talibanif nani. Itu talib. Iya, kalau 1 dan 2 dibalik. Pertama kita ucap talibun wahidun. Yang kedua ucap apa? Talibanif nani. Talibanif nani. Nah, itu yang kedua. Atau nulisnya boleh talibun saja. Talibun setelah itu talibani. Nah, itu. Ya, talibun talibani, salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin. Nah. Karena ketika kita mengucap talibun artinya apa? Seorang siswa. Siswa. Sudah mengandung bilangan satu kan? Kita mengucap talibani, sudah mengandung arti dua enggak? Sudah. Apa artinya? Dua siswa. Nah. Boleh enggak dikasih wahidun? Jawabannya boleh. Sebagai penegas, sebagai taukid penegas. Kedudukannya sifat di situ. Talibun wahidun. Talibun wahidun. Nah, boleh gitu. Murid yang satu kalau diartikan lafaz artinya murid yang satu. Namun kalau arti singkatnya seorang murid. Taliban ifnani, murid yang dua. Tapi kalau arti singkatnya apa? Taliban. Artinya dua murid, dua siswa. Coba dibaca sama antum dari 1 sampai 10. Baca. Cak pakai yang talibun wahidun taliban itsnani. Talibun wahidun taliban itsnani, salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Naam, ahsantum. Nanti dibiasakan bisa menghafal ya, menghafal bilangan ini dari 1 sampai 10. Karena pada pelajaran mendatang tambah lagi dari 10 ke 20. Terus nanti sampai 100, sampai bilangan ribuan, puluhan ribu. Nah. Namun yang urut biasanya dari 1 sampai 10, nanti 11 sampai 20, berikutnya nanti bilangan puluhan. Secara kaidah berikutnya. Nah, barakalafikum. Kita baca lanjutkan. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Nah, nanti antum melanjutkan baca dan menerjemahkan. Sekarang dibaca bareng dulu. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Aqlamin. Aqlamin. Aku memiliki 5 buku dan 3 pena. Aku memiliki 5 buku dan 3 pena. Nah, perlu diketahui bahwa dari 3 sampai 10 yang mudhof ilaih itu bentuknya jamak. Salah satu mudhof, tulabin mudhof ilaih enggak? Mudhof ilaih kan? Nah, itu bentuknya jamak. Kalau 1 sampai 2 bentuknya apa? Biasa. Talibun, mufrad enggak? Mufrad biasa tunggal ya. Talibani, apa itu? Musanna. Tulabin, jamak enggak? Jamak. Berarti sesuai dengan kaidah. Talibun mufrad, talibani musanna, tulabin jamak. Yang namanya jamak itu dari 3 ke atas kan? 3 sampai 10 terus jamak semua. Tulabin. Tulabin terusan sampai 10. Nah, nanti pada pelajaran mendatang 11 ke atas memakai mufrad lagi. Ahada asyara taliban, isna asyara taliban. Nah, itu terus salah kata pakainya fathah nanti 11 sampai 20 pakainya fathah. 6 dan seterusnya pakai fathah. Nanti ada juga yang majrur lagi ketika sudah di atas 100. 6. Jadi harus dibedakan 1 dan 2 sesuai dengan kaidah. 1 mufrad, 2 musanna, 3 sampai 10 jamak. Nanti setelah 10 kembali mufrad lagi. Taliban, ahada asyara taliban, ithna asyara taliban, thalathata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khomsata asyara taliban, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau 3 sampai 10 bentuknya mudhof ilaih. Kalau 11 ke atas pakainya mansub. Bukan mudhof ilaih, mansub. Sebagai tamyiz, tamyiz mansub. Ini juga memiliki arti tamyiz. Salah satu tulabin, tulabin memiliki arti tamyiz. Namun disebut tamyiz majrur. Kedudukannya dia bukan tamyiz sebetulnya, mudhof ilaih. Tamyiz dari sisi arti aja. Kalau yang isna asyara taliban, taliban itu betul-betul tamyiz. Baik secara kedudukan, nam atau secara irob, dia tamyiz. Nam, barakallahu fikum. Nanti lebih jelas di nahu ya tentang tamyiz. Ya, kita lanjutkan. Inni khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Inni khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Aku memiliki 5 kitab dan 3 pena. Aku memiliki 5 kitab dan 3 pena. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid, dia memiliki 6 anak laki-laki. Khalid memiliki 6 anak laki-laki. Nah, bagusnya diartikannya double. Khalid, dia memiliki 6 anak laki-laki. Kalau kalimatnya kita rubah menjadi Li Khalidin sitatu abna'in. Apa artinya? Khalid memiliki 6 anak. Nah, kalau gitu, kalau bacaannya gitu, apa itu? Li Khalidin sitatu abna'in. Khalid memiliki 6 anak. Tapi sekarang bacaannya beda. Khalid lahu sitatu abna'in. Gitu kan? Nah, Khalid dia memiliki 6 anak. Meskipun secara terjemahan sama. Khalid memiliki 6 anak. Khalid dia memiliki 6 anak. Sama kan? Secara arti sama. Arti terjemahannya itu sama. Nah, nomor 3. Tapi sebentar, secara Arab beda. Ya. Khalidun lahu sitatu abna'in. Beda artinya. Arabnya beda. Khalidun mubtada. Nanti lahunya sebagai khobar kedua untuk mubtada yang di belakang. Sitatu mubtada juga mubtada kedua. Mudhof abna'in mudhof ilaih. Mubtada kedua dan khobarnya dia menjadi khobar untuk mubtada pertama, Khalid. Nah, kalau yang irob ini, kalau irob yang li Khalidin sitatu abna'in, li Khalidin sebagai khobar, sitatu abna'in sebagai mubtada. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau li Khalidin sitatu abna'in, jumlahnya kalimatnya kalimat kecil. Cuman ada mubtada khobar. Tapi kalau bacaan ini Khalidun lahu sitatu abna'in, kalimatnya kalimat besar. Kenapa? Karena di dalam mubtada ada mubtada lagi yang disebut dengan mubtada kedua. Insyaallah lebih jelas di nahu nanti. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Kam akhon laki ya aminatu. Kam akhon laki ya aminatu. Li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Berapakah saudara yang engkau miliki, wahai Aminah? Berapa saudara yang engkau miliki, wahai Aminah? Aku memiliki 4 saudara. Aku memiliki 4 saudara. 6. Ini juga secara lafaz begitu mengartikannya. Berapakah saudara yang engkau miliki, wahai Aminah? Meskipun kita bisa artikan, berapa saudaramu? Berapa saudaramu? Gitu kan? Sama enggak? Berapa saudaramu, wahai Aminah? Jawabannya apa? Aku memiliki 4 saudara. Nah, namun kalau kita baca tadi, berapa saudaramu, dia bukan jadi akhon lagi jadinya. Nah, jadinya apa? Jadi akhuka. Kam akhuka ya Aminatu. Nanti ada yang mahdhuf, tamyiznya mahdhuf, mahdhuf di situ. Nah, sehingga apa? Kita artikan sesuai dengan lafaz karena i'rabnya beda. Kita lanjutkan, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Dalam sepekan ada 7 hari. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Kam riyalan indakal an ya Ammaru? Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Nyambung indakal ana, nyambung. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Berapa rial yang engkau miliki sekarang, wahai Ammar? Berapa rial yang engkau miliki sekarang, wahai Ammar? Indil ana samaniyatu riyalatin. Indil ana samaniyatu riyalatin. 6. Aku sekarang memiliki 8 rial. Aku sekarang memiliki 8 rial. Fi hadal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Fi hadal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Di komplek ini terdapat 9 rumah baru. Di komplek ini terdapat 9 rumah baru. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Li hadhihi sayyarati abwabin. Sayyarati li pulang li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Masih ada salah macamnya. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Mobil ini memiliki 4 pintu. Kam thamanu hadal kitabi? Kam thamanu hadal kitabi? Berapakah harga kitab ini? Berapakah harga kitab ini? Thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Harganya 7 rial setengah. Harganya 7 rial setengah. Fi hadzal fasli 10 tulabin qudama wa 4 tulabin jududin. Fi hadzal fasli 10 tulabin qudama wa 4 tulabin jadidin. Ulang. Fi hadzal fasli 10 tulabin qudama wa 4 tulabin jududin. Di hadal fasli 10 tulabin udama wa 4 tulabin jadudin. Di kelas ini terdapat 10 siswa lama dan 4 siswa baru. Di dalam kelas ini terdapat 10 siswa lama dan 4 siswa yang baru. 6. Sekarang lanjutkan bacaan. Nomor 10. Kam komison indaka ya Ibrahim? Artinya berapa banyak? Berapa banyak gamis yang engkau miliki, wahai Ibrahim? Ya, jawabannya. Indi thamaniyatu qamisonin. Qumsonin. Qumsonin. Indi thamaniyatu qumsonin. Artinya? Aku memiliki 8 gamis. Ya, lanjutkan. Nomor 11. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Ya. Saya memiliki 2 rial dan 5 uang logam. 6. Khurush itu mata uang terkecil, di Saudi namanya kirsh, jamaknya khurush. Kalau kita dulu ada uang 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, apa bahasanya? Kan ada uang seratusan dulu ya, kayak kertas. Apa? Nah, bisa diartikan perak. 5 perak, 10 perak. Gitu kan. Kalau 100 bilangnya 100 rupiah, 1000 rupiah misalnya waktu itu kan gitu. Tapi ketika nilainya kecil dibilangnya perak. Nah, kirsh atau khurush seperti itu maksudnya. Maksudnya uang pecahan kecil. Ya receh lah biar dikatakan mungkin receh, cukup mungkin ya. Receh itu mungkin. Berarti apa ngartikannya? Aku memiliki Saya memiliki 2 rial dan 5 uang receh. Uang receh. 5 uang receh. Ya receh di sini yang dimaksud satuan uang terkecil. Kayak lokal logam tadi. Ya, nomor 12. Fi hadhil hafilatu fi hadhil hafilati. Oh, iya. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Artinya Di dalam bus ini Terdapat 10 penumpang. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, kita lanjutkan. Poin ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'minanil adadal madhura bainal qosaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai bilangan yang tersebutkan di antara 2 kurung. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai bilangan, al-adatu bilangan, al-madhkur yang tersebutkan baina di antara al-qosain 2 kurung. Nah, antum lihat 2 kurung? Ada 3, ada 5, ada 4 kan? Pertama berapa itu? 3. Yang kedua? 5. Yang ketiga? 4. Terus? 6. Terus? 8. Terus? 9. Ya. 7. Yang terakhir? 10. Nah, itu bilangannya. Antum terjemahkan dalam bahasa Arab jawabannya. Ya, kita baca contoh. Kam kitaban indaka? Kam kitaban indaka? Berapa banyak kitab yang engkau miliki? Berapa banyak kitab yang engkau miliki? Indi salah satu kutubin. Indi salah satu kutubin. Aku memiliki 3 kitab. Aku memiliki 3 kitab. Nah, ya silakan. Sekarang baca dan jawab. Akhon laka ya Hamidun. Kam akhon laka. Oh, itu kamnya enggak ada di sini ya. Kam. Enggak lewat berarti. Kam akhon laka ya Hamidu. Kam akhon laka ya Hamidun. Ya. Berapakah? Ulang-ulang. Ya Hamidu. Kam akhon laka ya Hamidun. Hamidu. Oh, Hamidu ya. Ya, ya. Ada ya-nya ya. Ulang. Kam akhon laka ya Hamidu. Berapakah jumlah saudara yang kau miliki wahai Hamid? Li akhon khamsata. Li khamsatu. Oh iya, li khamsatu. Li khamsatu akhin. Ikhwatin. Ikhwatin. Nah, okay. Jamaknya akhun ikhwatun gitu. Ikhwatun ya. Jamaknya akhun ikhwatun. Cuman di sini mudhaf ilaih sehingga harokatnya kasroh. Kasroh. Mudhaf ilaih harokatnya kasroh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu konteks i'rabnya masih mubtada khobar. Ya. Mubtada khobar hanya ada tambahan tamyiz. Yang kam akhwan laka ya Hamidu. Nah, terus nomor 2. Ganti. Kam. Oh, ganti aja. Ya, bergilir. kam amman laki ya Laila, artinya berapa banyak paman yang kau miliki wahai Laila? Ya, jawabannya aindi li. Oh, jangan li, li. Oh, ya. Terus berilmu ya. li arba'atu amani a'mamin. Oh, a'mani a'mamin a'mami mudhaf ilaih, mudhaf ilaih tanwin. Li arba'atu a'mamin. Li arba'atu a'mamin. Nah itu, iya, artinya saya memiliki 4 paman. Nah, kenapa tidak memakai indi? Jawabannya kalau indi itu kepemilikan yang terpisah dari badan. Ringkasnya yang enggak ada hubungan keluarga atau terpisah dari badan, makanya indi. Indi khamsatu kutubin. Aku memiliki 5 kitab. Kitab ada hubungan keluarga enggak? Enggak ada. Terpisah dari badan. Terpisah kan itu. Nah, tapi kalau ada hubungan keluarga seperti ayah, ibu, paman, kakak, adik, memakainya li akhun wahidun. Kalau kitab indi kitabun wahidun. Kan itu. Kaki li rijlan. Aku memiliki 2 kaki, bukan indi rijlan. Itu. Jadi kalau sederhananya, kalau ada hubungan keluarga atau yang menyatu dengan badan kita, memakainya li. Kalau terlepas dari badan, makainya indi tadi. Nah, barakallahu'alaikum. Ya, lanjutan. Kam libnan laka ya syaihu. Iya. Berapa banyak putra yang kamu miliki wahai syekh? Iya, bagus. Jawabannya. Li sittatu abna'in. Iya, betul. Artinya saya memiliki 6 putra. Iya, lanjutkan. Para putra. Kam su'alan fi hadha darsu fi hadha darsi. Oh, benar darsi. Oh, ada fi-nya ya. Kam su'alan fi hadha darsi, berapakah jumlah soal yang ada di dalam pelajaran ini? Iya. Jawabannya fihi. Indi. Oh, fihi ya. Fihi thamaniyatu As'ilatin. Nah itu. Su'alun as'ilatin. Nah iya, ya, artinya padanya terdapat 8 soal. Iya, terus. Kam rakiban fil hafilati, artinya berapa banyak penumpang yang berada dalam bis? Iya. Jawabannya fiha tis'atu rukabin. Nah, artinya di dalamnya terdapat 9 penumpang. Nah, ahsanta. Terus nomor 6. Kam riyalan fi jaybaki. Fi jaybika. Oh, fi jaybika. Artinya berapa banyak riyal yang kamu yang ada pada tas kantong. Kantongmu. Ya. Sakumu. Terus jawabannya. Indi fihi. Fihi sab'atu riyalin. Nah, fihi sab'atu riyalatin. Riyalan. Artinya apa? Saya memiliki 7 riyal. Nah, saya memiliki 7 riyal. Ya, satu lagi. Kam thamanu hadzal kitabu? Berapakah harga kitab ini? Iya. Samanu. Samanun. Samanuhu. Samanuhu. isyrat asyaratu riyalatin. Nah, samanuhu asyaratu riyalatin. Riyalatin. Betul. Artinya? Harganya? Harganya yaitu 10 rial. Nah, ahsantum. Poin keempat sekarang. Perintahnya uktubil adada min thalatha ila asyara. Tulislah bilangan dari 3 sampai 10. Waj'al kulan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Dan jadikan setiap dari kata-kata berikut menjadi kata-kata yang terhitung. Maksudnya seperti halaman 106, antum lihat. Salah satu tulabin, arba'atu tulabin. Ya. Cuman diganti kitab. 6. Berarti kalau 1 bilangnya kitabun. 2 kitabani. 3 apa? Salah satu tulabin. Kutubin. Nah, gitu. Artinya apa? 1 dan 2, 1 mufrad, 2 musanna, 3 sampai 10 memakai jamaknya. Gitu kan? Memakai jamaknya. Kitabun jamaknya apa? Kutubun. Nah, berarti kita mengucap kitabun wahidun, kitaban ithnani, salasatu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubun, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Sekarang coba ya antum dulu baca kolamun dari 1 sampai 10. Kolamun, kolamani. Ya, boleh kolamun, boleh mengucap kolamun wahidun. Kolamun wahidun, ya. Kolamusnani. Kolamanisnani. Kolamanisnani. Terus 3. Salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, thamaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Ya, berikutnya. Tajirun sekarang. Seperti tadi, 1 sampai 10. Tajirun wahidun, tajirani, tajirani ithnani, salasatu tujjarun, tujjarin, salasatu tujjarin, arba'atu tujjarin, khamsatu tujjarin, sittatu tujjarin, sab'atu tujjarin, thamaniyatu tujjarin, tis'atu tujjarin, asyaratu tujjarin. Naam. Ya, terus rajulun. Rajulan. Rija rajulun wahidun. Rajulun wahidun. Rajulun rajulani. Rajulani qolamani. Rajulani itsnani. Rajulani itsnani. Terus salah satu rijalin. Ya, salah satu rijalin. Rijalin. Arba'atu rijalin. Khamsatu rijalin. Sittatu rijalin. Sab'atu rijalin. Samaniyatu rijalin. Tis'atu rijalin. Asyaratu rijalin. Nah, ganti. Sekarang pilih kirsun. Kirsun. Kirsun. Kalipun kan sudah ada. Nanti kirsun. Ada gak kirsun? Ada. Nah, kirsun wahidun. Lanjutkan. Kirsun wahidun. Kirsani thani. Salah satu kurusin. Nah, terus. Arba'atu kurusin. Kurusin. Kurusin. Oh, ya. Khamsatu kurusin, sittatu kurusin, syab'atu kurusin, thamaniyatu kurusin, tis'atu kurusin, asyaratu kurusin. Nah, sekarang akhun. Ya, kita cukup, kita tambah satu lagi terus cukup. Akhun. Akhun wahidun. Akhawani itsnani. Bawanya keluar ya. Akhun wahidun, akhawani, akhawani itsnani. Nah, karena ada bau yang hilang kan. Hilangnya ketika mufrad. Kalau musanna muncul lagi. Kalau bentuk dua muncul lagi. Akhun wahidun, akhawani itsnani, akhawani. Ya, lanjutan. akhun wahidun, akhwani itsnani, thalathatu ikhwatin, arba'atu ikhwatin, khamsatu ikhwatin, sittatu ikhwatin, sab'atu ikhwatin, thamaniyatu ikhwatin, tis'atu ikhwatin, asharatu ikhwatin. Nah, ahsantum. Ya, kita lanjutkan halaman 108. Halaman terakhir untuk pelajaran 19. Nah. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Ats-tsamanu. Ats-tsaman. Harga. Harga. Nisfun. Nisfun. Setengah. Setengah. Ar-riyalu riyalatun. Ar-riyalu riyalatun. Rial. Rial. Al-hafilatu hafilatun. Al-hafilatu hafilatun. Bus. Bus. Bus. As-su'alu as'ilatun. As-su'alu as'ilatun. Pertanyaan. Pertanyaan. Al-baladu biladun. Al-baladu biladun. Negeri atau daerah. Negeri atau daerah. Uruba. Uruba. Eropa. Eropa. Faransa. Faransa. Perancis. Perancis. Mukhtalifatun. Mukhtalifatun. Mukhtalifatun. Berbeda atau beragam. Berbeda atau beragam. Al-yaumu. Al-yaumu. Ayyamun. Ayyamun. Hari. Hari. Al-kirsu kurushun. Al-kirsu kurushun. Pecahan receh. Pecahan receh. Rokibun. Rokibun. Rukabun. Rukabun. Penumpang. Penumpang. Qadimun. Qadimun. Qudama. Qudama. Yang lama atau kuno. Yang lama atau kuno. Al-jaibu. Al-jaibu. Juyubun. Juyubun. Kantong. Kantong. Almania. Almania. Jerman. Jerman. Al-Yunan. Al-Yunanu. Al-Yunani. Yunani. Yunani. Nam Yunani. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Nam. Apakah ada pertanyaan? Tolong lihat apa ada pertanyaan di grup. Enggak ada pertanyaan. Nah, kalau enggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sampai di sini dan ingat bahwa kita tinggal 4 pelajaran lagi. Pelajaran 20, 21, 22, 23 ya. Insyaallah nanti ada tes. Tes direncanakan 50 soal untuk waktu 1 jam. Dikerjakan, tidak boleh membuka buku, tes kejujuran. Enggak boleh membuka buku, enggak boleh bertanya. Nah, tes kejujuran meskipun antum nilainya kecil tapi jujur lebih baik daripada nilainya besar tapi enggak jujur lihat buku. Karena tes ini, tes kejujuran ini untuk menguji sejauh mana pemahaman yang telah antum dapatkan. Nah, kalau melihat buku masih bisa melihat menyamakan jawaban. Dan kemungkinan besar soalnya ngambil dari buku ngacak. Ya, jadi kalau lihat buku ya bisa betul semua. Enggak berarti tesnya ya enggak seperti murojaah. Makanya ketika tes tolong buku ditutup, karena tujuan tes ini untuk melihat pemahaman para thalabah sejauh mana pemahamannya dalam memahami buku ini, sehingga soalnya direncanakan dari kitab yang kita pelajari, dicomot halaman berapa ambil 2, halaman berikutnya ambil 1, halaman berikutnya 3 atau 4 sampai totalnya nanti 50 soal, sehingga kalau paham dengan pelajaran kita yang ada, paham dari sisi apa arti kosakatanya, paham dari sisi apa namanya perintah jawaban soal kaidah dan seterusnya, insya Allah bisa mengisi dengan baik dan benar. Nah, karena itu tes ini ada syarat-syaratnya, di antaranya mengikuti pelajaran ya lebih dari 50% dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir, lebih dari 50% berarti lebih dari 11 pertemuan kan. Nah, yang kedua ketika tes tidak boleh melihat buku itu, terus apa yang tak boleh lihat buku. Yang ketiga nyusul apa nanti? Nanti ada nilainya dan akan diberitahukan. Fulan lulus durusul kelas 1 ikut program bimbel ini. Nah, barakallahu fikum. Nanti setelah itu akan masuk ke durusul kelas 2. Nah, maka itu diharapkan untuk ada waktu untuk murojaah yang sekiranya paham silakan ditanyakan. Akan dibahas pada pelajaran mendatang yang kurang dipahami ini. Nah, barakallahu fikum. Pesertanya nanti ngambil soalnya dari download di Telegram soalnya. Insyaallah akan di posting, di upload di Telegram insyaallah. Kemudian jawabannya nanti difoto, kirimkan ke nomor HP pondok. Nanti akan diberitahu berapa nomor HP-nya. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.